pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Gak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jangan. Kalau emang kita gak percaya, ya sudah. Pokoknya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Banyak amalan yang membuat kita punya rezeki dibuka dan ditambah. Bersyukur adalah salah satu kunci utamanya. Tidak sekedar bersyukur dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Menjaga ibadah adalah salah satu cara bersyukur. Tidak termasuk bersyukur jika kemudian kita mengurangi ibadah. Jangankan menambah, menjaganya pun tidak, maka tentu saja akan berkurang juga rizkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin kita sudah bicara tentang Isra Mi'raj dan sholat. Dan tidak ada pembicaraan sholat kecuali ada sedekah setelahnya. Tidak ada juga pembicaraan tentang sholat kecuali kita lengkapi dengan sedekahnya. Ke atas beres, kalau ke kanan dan ke kiri nggak beres, nggak diterima juga sholatnya. Tapi atasnya rapi, kanan kiri rapi, insya Allah mudah-mudahan Allah membuat kita jadi sempurna. Ibarat sendal, kita punya yang kanan, punya juga yang kiri. Nyampe sih kalau pakai satu kaki, tapi jalannya jingkrik. Ya kan ada orang tuh ya yang rajin sholat malam, tapi bakhil, ame sedekah nggak ada. Insya Allah tetap dapat berkahnya, berkah sholat malam, tapi panjang gitu. Jalannya lama. Kalau ada orang menyesuaikan, menggabungkan, kemudian memadukan antara sholat malam dan sedekah, sholat wajib dan zakat, sholat dua dan sedekah, apa aja amalan itu, sedekah adalah penyempurnanya insya Allah. Hari ini kita masih meneruskan tentang bagaimana kita menelaah Isra Mi'raj dan dengan sedekah. Semula saya bingung, iya bagaimana cara ngaitinnya ya. Ternyata ada, yaitu di urusan keyakinan. Orang kalau nggak yakin-yakin sama urusan sedekah, nggak jadi juga barangkali dia sedekah, kecuali memang Allah takdirkan dia orang-orang yang ikhlas. Orang yang memang dari kecilnya udah sedekah. Tapi ketika kita ketemu dengan sedekah yang kaitannya dengan hajat kita, dengan masalah kita, kita dituntut untuk punya keyakinan yang luar biasa. Contoh, ketika kita sholat Jumat, nggak berbenturan tuh sama keyakinan. Kita punya di dompet 1 juta, lalu kita cemplungin 10 ribu, gak ada urusan dengan keyakinan. Iya, nah, karena uangnya cuma 10 ribu. Ketika kita kemudian punya mobil, kalau orang bilang, Assalamualaikum Bu Haji, boleh gak saya pinjam mobilnya ya? Saya mau ngantar saya punya orang tua. Fine. Barangkali tidak terlalu berbenturan dengan keyakinan, karena sesuatu yang masih biasa hitungannya. Tapi kemudian, ketika di tangan kita, di dompet kita 1 juta, lalu ada SMS masuk dari kita punya ibunda. Nah, hari ini jangan kemana-mana ya. Ibu mau datang. Tolong siapin buat ibu duit 10 juta. Kalau nggak ada ibu nggak mau pulang. Terus kita tahu, kalau kita sedekah 1 juta di kantong, kita bisa dapat 10 juta. Allah yang bikin ini ibu kita datang ke kita, padahal banyak anak yang lain. Berarti Allah tahu bahwa kita akan bisa punya duit. Di saat itu juga Allah tahu kita punya duit 7 juta. Dan inilah cara mancing duit. Anfik unfa alik. Bersedekahlah. Kata Rasulullah, nanti aku akan bersedekah kepada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai bertaruh tuh. Kalau 1 juta nih saya kasih, bener gak ya bisa dapat 10 juta ya? Betul, hati akan mulai bermain. Ntar kalau saya ngasih yang 1 juta nih ya, kalau gak ada gimana? Orang tua makin manyun dan ntar. Hitungannya kan begini ya, kalau gak ada 10 juta, asal ada 1 juta kan lumayan, namanya gak ngilangin. Mulai itu berbentur dengan keyakinan. Nah sama dengan Somira. Di saat itu, bahkan ada orang-orang muslim yang sudah taslim. Mundur karena menganggap Rasulullah bukan cuma pembohong, tapi gila. Hukam bagaimana mungkin. Perjalanan ya, jangan sampai Masjidil Aqsa. Kita ini naik bis. Dari Jeddah ke Madinah ada 6 jamnya tuh. Kalau naik onta, jalannya tok tok. Ini tiba-tiba Rasulullah bilang, aku di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Bermula dari Masjidil Haram dulu, dibelah dadaku, dicap dengan stempel nubuwat. Kemudian aku di Isra kan di malam hari oleh Jibril ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku dinaikkan oleh Allah. Mi'raj. Menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampailah kemudian di Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Namanya aja Sidratil Muntaha. Tepiannya alam dah udah. Di situ ada Jannatul Ma'wa. Saat itu Rasulullah bercerita. Saya melihat Jibril dengan wujudnya yang asli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inda Sidratil Muntaha. Lah, sahabat-sahabat yang dari awal gak pernah ngeliat Jibril, kan udah percaya. Ketika Rasulullah bilang, aku melihat Jibril dalam wujud yang asli, percaya juga. Itu kali kedua Rasulullah ketemu dengan Jibril. Kali yang pertama adalah ketika Jeddah. Wahyu gak datang-datang. Rasulullah melihat tuh, di ufukil a'la, Jibril ada di fajar. Saat itu Rasulullah ngeliat tuh Jibril. Alaihissalatu wassalam. Karena Jibril pamit sama Rasulullah. Ya Rasulullah. Sampai di sini saja sudah. Saya mengantarkan engkau. Karena aku tidak lagi punya kekuatan. Kalau naik ke arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bilang. Jangan wahai Jibril jangan. Engkau sudah nemenin saya dari Masjidil Haram. Masjidil Aqsa terus. Sampai di sini. Tanggung dikit lagi. Apa kata Jibril? La. Kalau aku naik sekali lagi. Maka tubuhku akan terbakar. Saat itu kemudian Jibril menunjukkan wajahnya yang asli, rupanya yang asli. Kila waqala dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badan Jibril sampai minta ampun, dia kepakkan sayapnya kanan dan kiri. Zuh. Tertutuplah masyrik dan maghrib, tertutuplah barat dan timur. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sayapku sebesar ini, badanku yang besar ini akan terbakar." Pastamir, terusin aja deh, engkau yang naik sendirian ke arasy Allah. Lalu kemudian Rasulullah naik ke arasy. Dia beri salam tuh. Allah. Rabbul Jalal. Dengan salam yang diabadikan dalam bentuk tahiyyat. Apa bunyinya? At-tahiyyatu mubarakatu wassalawatu taibatu lillah. At-tahiyyat. Penghormatan, puji-pujian. Segalanya dah buat engkau ya Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan buat engkau, wahai nabi. Rahmat buat engkau, keberkahan buat engkau. Rasulullah jawab lagi, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salih. Jangan buat saya saja ya Allah, tapi buat kami semua. Hamba-hambamu yang saleh. Diabadikan tuh. Ini kan perlu keyakinan yang benar buat kita. Percaya sama yakin agak beda loh. Kalau yakin tuh dalam. Bener-bener sebenarnya. Kalau percaya kan cuma iya gue percaya dah gitu kan. Tapi kalau yakin, ya aku yakin. Betul saya yakin. Nah ketika Isra Mi'raj dikaitkan dengan sedekah pun. Ketemu nih benang merahnya. Aduh bener. Apa juga amal soleh mah ya. Kalau gak ada keyakinan susah. Tadi saya cerita ada yang minjem mobil ya buat nganterin orang tuanya. Enggak tapi kita bicara keyakinan. Pakai aja Ji. Jangan lupa bensinnya. Ya enggak apa-apa namanya gua orang minjem ya kita kasih tahu dong. Lu mesti tahu diri dong. Minjem bersih, pulang bersih. Minjem ada, pulang isi. Ya yang minjem juga jangan kelewatan. Minjem mobil bersih, pulang mobil banyak kacang di dalamnya. Ada ketumpahan soda, apa segala macam. Ya gak bakal dipinjemin lagi. Chipnya juga hilang lagi. Ampun dah. Iya. Tapi ketika kemudian ibu dan bapak semua, para hadirin yang ada di seluruh tanah air dan di mancanegara yang melihat tayangan ini, melihat wajah anak terbaling lemah kena kanker otak. Ada pilihan buat ibu. Mengkemok dia ke Singapura. Mengkemok dia di rumah sakit di Indonesia yang hebat-hebat. Sementara ada tawaran dari Rasulullah, dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit kamu dengan sedekah. Lalu kita punyanya cuma rumah yang kita punya dengan mobil yang kita punya. Mulai ini keyakinan kita diuji. Hadisnya sahih banget. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit kamu dengan sedekah. Ayatnya juga tertera. Lantanalul birra hatta tunfikum mimma tuhibbun. Kalian tidak mencapai kebaikan yang sempurna sampai kalian mau menafkahkan harta yang paling kalian cintai. Kita ngomong di meja makan sama suami, ya, ibu ngomong sama suami. Saya ngomong sama istri misalkan, "Mah, kita jual rumah kita jual ini, kita punya mobil. Satu mah enggak cukup. Yang kedua belum tentu anak kita sembuh. Coba dah yuk," kata si ustaz tuh, "kita kudu ngenolin harta kita. Barangkali di harta kita ini tersimpan apa yang Allah enggak suka, apa yang Allah enggak redha." Kalau Allah meminta kita membersihkan harta kita, wasilahnya lewat tanah kita, baik. Kalau memang itu tujuan Allah, bismillah. Bagaimana kalau kemudian kita sedekahkan, kita punya harta. Mulai ini. Ntar anak mati, rumah enggak ada, mobil enggak ada. Apalagi kayak kenyataan, kalau kanker 85% enggak bakalan hidup, dia kata. Probabilitasnya cuma 15%. Keyakinan lu. Tapi ketika kita kemudian bisa motong. Bismillah dah. Insya Allah dah. Hah? Emang nyawa punya Allah. Harta juga punya Allah. Kita tukar aja udah. Bismillah. Jual tuh rumah, pindah ke kontrakan. Jual tuh mobil, ganti sama motor. Barangkali keyakinan kita ini akan berbuah. Kemarin tuh ada yang datang ke pesantren ya. Mana? Andy ya. Kemarin hari apa tuh? Hari yang orang punya penyakit kanker. Saya sendiri udah lupa kalimat saya bilang sama dia ini, sama si ibu, si apa namanya, jamaah, nolin kalau berani, nolin. Enggak di nolin memang nol sendiri nanti nih, penyakit kanker mah dah emang miliaran duitnya. Lah Pak Bu ya, penyakit-penyakit yang gede kalau diikutin emang duit kita enggak cukup. Penyakit-penyakit yang kita berlindung pada Allah jangan sampai kita kena yang begitu-gitu tuh. Kalau diikutin pengobatannya, benar-benar jebol. Mendingan kita terminate, kita hentikan dengan tobat. Kemudian langsam kepada Allah, sebenar-benar langsam. Sementara ikhtiarnya, terusin. Nanti Allah yang kerja, jadi potong. Tadinya kudu 23 kali kemo, ini 1 kali, beres. Bahkan bicara doa saja, bicara tentang keyakinan. Saudara-saudara kalau berdoa, enggak ada yakinnya sama Allah. Itu doa enggak berisi. Tapi sekali kita ngangkat tangan, ya Allah, saya percaya dah. Percaya. Percaya apa? Ya. Ini percaya dah pokoknya. Ini percaya apa kek? Isi itu urusan apaan? Ya. Percaya ini, ya Allah. Besok saya paham punya duit buat bayar tuh utang. Insya Allah. Walaupun duit gak ada, yang lagi gak datang. Saking kita yakin sama Allah. Atau kita sebaliknya, kita punya piutang sama orang. Ya Allah, saya pengen datang ke si Fulan nih. Tapi saya tahu nih, dia gak punya duit nih. Terus saya datang kepada engkau saja lah, ya Allah dah. Duit yang di dia mah, saya capek. Saya gak mau lagi dah. Tiba-tiba 1 tahun kemudian dia datang. Assalamualaikum Bu Haji. Masih ingat saya gak? Ingat banget loh, punya utang gak bayar. Ya ini saya punya duit Bu Haji. Saya punya duit Bu Haji. Itu karena barangkali keyakinan kita sama Allah, kita datangnya sama Allah. Cobalah, sekali-sekali coba benturin diri gitu. Beduk. Jangan yang kecil-kecil sedekahnya. Kalau kecil-kecil kan gak perlu keyakinan juga dah. Betul gak Ji? Betul gak pemirsa? Kita kalau yang kecil-kecil mana gak perlu juga keyakinan. Oh kecil. Tapi kita kegede emang perlu sesuatu yang memang tambahin hasrat kita. Walaupun yang kecil itu pun kalau gak ada keyakinan emang susah juga. Gak ada ilmu juga susah juga. Nih siapa di ruangan ini? Di majelis ini yang belum pernah ke Tanah Suci? Iya mana gue liat. Ini ada yang gak ngacung pengen dibilang Bu Haji. Coba ya. Yakin gak saudara? Saudara bisa pergi haji? Yakin ya? Pegang keyakinan itu. Pegang keyakinan itu. Pemirsa yang ada di rumah, saudara yakin saudara bisa pergi haji? Walau tanpa duit? Ibu yakin walau tanpa duit bisa berangkat haji? Kalau yakin mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Fatihah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis baca Fatihah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bagikan kita semua ke Baitullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lil amin. Ada seorang hamba Allah dikisahkan. Dia melihat, kan kalau umrah liburan tuh ya. Ini kisah ini saya dapat kemarin waktu saya pergi umrah liburan bulan Juli. Coba ya, ibu-ibu, saya gini ya. Saya senang sekali loh kalau ada orang-orang yang dari golongan bawah, maaf. Lalu dia punya cita-cita. Berangkat ke Baitullah sekeluarga. Senang saya tuh. Kenapa? Karena Allah demen sama yang begitu-gitu. Kalau sama orang yang kaya, Allah tinggal ngeliatin doang. Karena dia tinggal geser duitnya berangkat. Kalau kita-kita yang susah ini kan bukan cuma apa yang mau digeser, bangku mau digeser. Kita gak punya duit. Tapi tiba-tiba kita mau sujud. Ada tuh kisah waktu saya di bandara, Jeddah, ya, mau pulang ke tanah air. Saya diwawancari sama dua wartawan. Ini mengisahkan. Terjadilah kisah ini. Diberitakanlah kisah ini. Ada orang yang ngelihat terus itu orang lain ama anaknya berangkat pergi umroh, ama anaknya pergi umroh. Tiba-tiba dia ngomong sama anaknya, incer yuk pergi umroh. Kan masih setahun lagi nih kalau kita ngincer umroh. Juli. Dari sekarang nih kita bismillah. Lalu nih anak-anak, dia ada yang diwiridin. Yang diwiridin itu katanya Ismullahil Azam. Ismullahil Azam nih ayatnya banyak. Pokoknya cirinya Ismullahil Azam adalah ayat-ayat yang di dalamnya ada nama-nama Allah. Nah, di antaranya yang dia baca itu surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6. Orang ini baca nih Ismullahil Azam di Jumat pagi. Jadi dia ngajak anaknya dan istrinya untuk sama-sama bismillah kita berdoa tiap Jumat pagi sambil sedekah. Dia baca nih Ismullahil Azam ini di ba'da subuh. Kemudian dia kasih anak-anak yatim sekitar 20 orang, anak miskin, sarapan pagi. Dan berdoa supaya bisa ke Baitullah. Buat saudara-saudara yang megang Quran di rumah, coba dibuka surah Al-Hadid. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Nah, coba deh sampai rumah ya ibu-ibu yang ada di sini, ada di TVRI dan para pemirsa yang udah di rumah megang buka Quran, lihat isinya. Emang isinya juga luar biasa itu. Wah, itu dari mulai sabbaha sampai ayat yang yuliju layla, masya Allah itu. Emang juga kalau kita baca sekedar nganterin kita berangkat haji sama umroh aja mah cetek. Ayatnya luar biasa. Allah mengatakan bukan cuma Mekah dan Madinah yang punyaku, tapi langit dan bumi dan isinya itu punyaku. Itu yang dia baca. Yang hebat ketika dikumpulin nih anak-anak yatim tetangga nih, kanan kiri 20 orang. Begitu kila wakola. Si bapak ini bicara sama anak yatim ini. Saya kan ngumpulin situ pada berdoa supaya doain saya dan anak-anak saya beserta isi saya pergi ke Baitullah Umrah. Bagaimana kalau kita doanya jangan tanggung-tanggung, kita berdoa semua bisa berangkat ke Baitullah. Perlu keberanian loh. Berdoa kayak begini perlu keberanian. Nah, setelah saya mengimpi. Gitu kan? Banyak orang yang merasa udah sih pakai cerita mimpi ke UI segala. Udah bisa sekolah, gila bagus. Emak cuma begini. Tuh, rata-rata kita begitu tuh. Ya Allah, Pak. Nggak usah ngimpi deh, tengah hari bolong ngimpi pengen punya mobil. Seakan-akan nggak ada Allah tuh yang kita boleh put our dream lalu kemudian bilang ke Allah, ya Allah, saya butuh ini. Ini orang berani bermimpi, berani mengatakan kepada Allah, ya Allah, jangan cuma berangkatin saya, ada anak-anak saya, beserta istri saya, tapi juga berangkatin anak-anak yang mengantarkan doa ini kepada Engkau, ya Allah. Berjumat-jumat kemudian dilakukan nih, wirid ini, doa ini, dan kemudian sedekah Jumat dilakukan. 7 bulan kemudian Allah berikan dia wasilah ketemu sama orang kaya yang punya duit 1 miliar dan orang ini kebetulan lagi punya azam ngeberangkatin orang umroh dengan duit 1 miliar ini. Terpilihlah kemudian 25 orang diantaranya adalah sekeluarga ini. Dia bersama 3 anaknya dan istrinya plus 20 anaknya berangkat. Nih di belakang nih santri-santri saya nih, santri-santri kita semua. Kalau dia yakin pergi ke Jepang gak perlu lewat kedutaan. Siapa bilang pergi ke Jepang harus ada lisensi dari kedutaan? Enggak kudu. Kalau Allah bilang, gini, berangkat ke Jepang. Siapa bilang untuk menuntut ilmu di Amerika harus beasiswa? Belum tentu. Kalau tiba-tiba ada kejatuhan duren, ketemu sama mertua yang baik, tradisinya tradisi keilmuan, ngelihat nih mantu baru S1, kemudian dia bilang, udah begitu, dia baba, dah bisa tuh. Punya Allah tuh. Kalian mau sekolah di mana punya Allah. Kalau kita bilang rumah yang kita mau beli punya Allah, oh udah selesai. Dan Allah bilang rumah itu bisa dibeli dengan sedekah. Keluarin sedekah. Nyampe dia berangkat ke tanah suci, subhanallah. Nih ibu-ibu ya, yang pengen pergi haji. Jangan dengerinlah orang yang ngomong begini. Apa boleh Ustaz, kita sedekah minta-minta sesuatu sama Allah. Jangan dengerin. Kita kalau enggak minta sama Allah sama siapa? Saya tanya ya diri saya dan kita semua. Coba, saya begini boleh enggak? Ya Allah, saya belum pergi haji nih. Tolonglah begini haji saya. Boleh enggak? Boleh. Terus kita ngumpulin anak yatim. Kita ngumpulin anak yatim, kita bagiin dia. 50-50-50. Kemudian kita berdoa. Tolong aminin doa saya ya. saya pengen sedekah ini, mudah-mudahan Allah kabulin, bisa nganterin saya ke Baitullah. Kalau sampai enggak boleh, mending yang pertama dong. Sebelum sedekah, kita boleh minta. Setelah sedekah, kita jadi enggak boleh. Ya mendingan enggak usah minta dah. Enggak usah sedekah. Sebab sedekah menghalangi kita meminta. Ibu-ibu yang pada pengen pergi haji, terus di tangannya ada cincin, di jarinya ada cincin, ada gelang. Coba siapa yang percaya? Ada yang percaya? Kasih saya. Ada? Oh, bingung. Keyakinan lagi nih. Coba kalau yang percaya, bismillah Ustaz. Kalau Ustaz yakin ini nganterin cincin saya, nganterin ke Baitullah, bismillah lah. Nih, saya kasih. Insya Allah. Begitulah ke Allah. Pergi aja 50 juta. Kita kumpulin duit gak pernah cukup. Coba jajal sholat malam, jajal sholat duha, temannya sedekah. Sempurnain sama sedekah. Jajal baca waqiah, jajal baca tabarok, jajal baca yasin, sempurnain sama sedekah. Jajal mahabbah sama orang tua tuh layanin yang benar, kemudian lengkapi dengan sedekah, insya Allah. Berangkat. Berangkat. 50 juta, gak perlu 50 juta. 5 juta aja selesai. Pergi haji murah 5 juta. Kalau gak ada 5 juta, 500 ribu. Kalau gak ada 500 ribu, 50 ribu. Nih, habis sedekah 50 ribu nih, zeng, sedekah 50 ribu. Nanti kan dapat 500. Sedekah lagi, zeng, nanti dapat 5 juta. Sedekah lagi, zeng, nanti dapat 50. Kalau masih mau, berani, lewatin lagi tuh 50 jutanya, zeng, nanti dapat 500 juta. Oh, saya mah, kalau urusan testimoni sedekah, alhamdulillah. Namun Allah jauhkan saya dari sifat sombong, sifat takabur. Melainkan hanya untuk meyakinkan diri saya saja. Ada seorang ibu yang ngumpulin duit. Duit sedekah, bukan ngumpulin duit buat umroh. Beli duit buat sedekah. Kemudian ngumpul $2,000. Begitu daftar, kita godain. Kok daftar sendirian? Ini $2,000 gue gak tahu dari mana judulnya nih. Pokoknya dia sedekah aja. Kan saya bilang, daripada ngumpulin $2,000, mendingan ngumpulin $200. Karena lebih gampang nyari $200 daripada nyari $2,000. Kira-kira begitu. Setelah dia kumpulin, ketemu $2,000, dia daftar. Kita godain dia. Kok daftar sendirian? Iya kan duitnya belum cukup buat suami. Suami udah pergi haji? Belum. Suami belum udah pergi umroh? Belum. Kalau belum mah ya di Betawi. Lebih baik suami dulu. Kalau suami yang pergi haji, itu ibu kesebut Bu Haji. Ya gak gitu sih. Itu mahabbah aja seorang istri sama suami. Jangan sampai suami di bawah. Kita kan begitu nih kalau di Indonesia mah. Ternyata katanya apa? Selain suaminya itu belum mau, yang persoalan terbesar adalah duitnya belum ada. Sedangkan si istri menjawab, suaminya sangat tahu, dia sangat rindu kepada Baitullah. Lalu saya bilang begini, bagaimana kalau duit yang $2,000 itu, duit yang $2,000 itu, sedekahin. Udah ibu gak usah pergi Ramadan, umur Ramadan gak perlu dah. Mendingan pergi pertama itu berdua sama suami dong, ada yang lebih enak tuh. Saling pijit-pijitan, saling apa yang ter di hotel gitu ya. Di tempat penginapan. Subhanallah. Dia bilang, kalau emang itu akan nganterin saya kepada Baitullah juga dan berdoa dengan suami saya, bismillah nih. Dilewatin loh, duit $2,000 itu. Itu yang saya bilang, 50, 500, 500, 5 juta. 5 juta, 50 kan nyampe nih. Ternyata begitu kita punya 50 juta, kita lihat, aduh iya ya, masa saya berangkat sendirian? Ya? Anak saya ada yang 17 tahun, ada yang udah 20 tahun, ada mantu juga lagi. Anak yang pertama udah punya cucu, cucu juga udah 17 tahun juga. Aduh, bismillah nih, 500 juta jadi 10 orang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lempar nih 50 juta. Bagiin aja udah habis, sujud. Ya Allah, aku batalkan niatku pergi haji. Untuk aku bagikan kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Tapi ganti ya Allah. Ganti yang lebih banyak daripada yang kau terima dariku. Memang Allah akan ganti itu asal kita yakin. Enggak ada urusan dengan tidak ikhlas, enggak ada urusan dengan pamrih. Ini urusan dengan keyakinan. Orang lain mengatakan ini pamrih, kita mengatakan ini iman. Orang lain mengatakan ini tidak ikhlas, kita mengatakan inilah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada satu firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mencapai kebaikan sempurna sampai kita menafkahkan harta yang paling kita cintai. Ali Imran 92. Saya bertanya kepada pemirsa di seluruh tanah air dan di mancanegara yang melihat tayangan ini, dan juga ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di belakang, pernahkah kita bersedekah yang besar hitungannya? Kalau belum, layak kita pertimbangkan. Saya ulangi ya kalimatnya ya. Sudah pernahkah kita tos-tosan begitu sedekah kepada Allah? Yang besar. Sehingga kita ada rasa aman, mudah-mudahan kita meninggal dunia, ya Allah, ada sesuatu yang kita pertaruhkan nih. Kan ada orang malah demennya dari awal udah begini, kalau saya meninggal nih, anak saya udah beres semuanya. Dia gak mikirin dianya, bagus sih. Tapi kayaknya yang begini bukan kita deh. Belum tentu anak kita juga panjang umur. Ada salah satu jamaah saya tersadarkan, kemudian dia menyedekahkan berlian hati, diamond heart. Dia mengaku sendiri, gendengnya Pak Ustaz, istri saya dan saya beli ini ketika anak saya usianya 5 tahun. Buat apa? Buat kalau anak saya ini kawin nanti 17 apa 20 tahun yang akan datang. Untuk seorang anak 5 tahun dia udah beli tuh. Padahal kalau kita bilang sama dia, taruh dulu di Allah, bukan cuma nanti akan memanjangkan umur nih anak, tapi juga akan menjadikan anak ini punya jodoh yang saleh. Yakin. Nah, saya mengatakan kepada pemirsa semua, layaklah omongan ini diperhatikan, didengar, direnungkan. Kalau emang rasanya kebembat sama kita, do it, lakukan. Bersedekahlah sekali-sekali yang nendang, kalau kata makan mah yang mantep gitu. Selama ini kan kita kalau jujur sama diri sendiri, malu sama Allah ya. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tahu bahwa Allah ngasih kita itu enggak pernah mikir. Ngebrusut. Tapi kalau kita yang ngasih Allah, kita hitung-hitungan. Ini tangan enggak punya mata. Tapi begitu kemudian kita taruh di kantong nih, tangan punya mata nih. Nah, ini. Jadi tahu tuh dia. Yang mana yang 50, yang mana yang 20, yang mana 10. Saya sering bilang kepada diri saya, bukan kepada situ pada nih, kalau kita punya duit 110 ribu, yang mana yang kita sedekahin? Yang 10. Kalau kita punyanya 115. 15. Yang 5 ribu. Boong aja. Kalau ada 116. Yang 1000. Kalau tuh duit belum ditukerin, masih 100 ribu. Boong be, gak jadi. Enggak jadi. Wah, Ustaz. Ya kalau sudah begitu, alhamdulillah. Namanya saudara bagus dong. Ustaz, saya mada kalau ada yang 110, yang 100. Cakep. Kalau ada 115, 110. Cakep. Coba sekali-sekali gitu tuh. Saya ajarin ya, diri saya nih. Kita punya duit 60 juta. Cuma 60 juta yang di tabungan. Terus kita nolin nih. Zek, nol. 60 juta hilang. Buat sedekah. Kira-kira ini udah lantana lebih rok belum? Udah yang terbaik belum? Tergantung. Kalau tuh tabungan yang isinya 60 juta, kita taruh di dalam lemari. Dan lemari itu ada di dalam rumah yang harganya 3 miliar, 60 juta belum yang terbaik. Kenapa kita gak jajal yang sebaliknya? That's right, rumahnya. Rumahnya kecilin aja. Kita masih pegang 60 juta inilah buat sewa rumah, insya Allah. Apa-apa. Saya bilang ini boleh diikuti, boleh tidak. Dan kalau diikuti dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah membuat kita jadi sengsara. Sebab tidak sedikit ya para istri yang SMS kepada saya. Terima kasih Ustaz, Anda telah berhasil membuat suami saya menyedekahkan semuanya sehingga saya tidak punya lagi apa-apa. Saya mau tunggu tanggal mainnya sampai saya nanti menghadap kepada Ustaz. Ada juga seorang ibu bicara kepada saya, Ustaz, makasih ya. Ustaz tuh bikin anak saya lupa sama saya. Dia ngasih sama orang lain banyak sama saya lupa. Emang itu salah lagi. Ya ada ibunya dong utamain. Kemudian anaknya yang lain terus ponakan-ponakan. Kemudian keluar. Tapi bahwa kita ngenolin apa yang kita punya itu, coba dijajah. Nih, yang jujur jawabnya ya. Siapa di antara ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak, yang sudah punya mobil, ada BPKB-nya. Nah, ada yang mau ngacung, nggak jadi ngacung nih. Gua tahu nih, mau diminta nih. Ada yang di pojokan ngacungnya begini. Ngacung juga nih, tapi. Coba guys, sekali-sekali jajal, geser tuh mobil, geser. Sak, tuker sama ridhonya Allah, tuker sama ampunannya Allah, tuker buat kesehatan anak-anak kita. Tuker sama panjangnya umur keluarga kita, bukan cuma umur fisik, tapi umur rumah tangga. Jajal. Ustaz, ternyata punya lagi dong mobil. Iya, pakai cara saya. Umpama saudara punya Toyota Kijang. Harganya berapa nih? Tahun 2007 misalkan. Harganya 180 juta. Udah ada nih BPKB-nya. Bismillah lah. Geser. Insya Allah 1 jam kemudian saya bertaruh. Ibu bakal punya Alphard. Sedekah Kijang. Sejam kemudian dapat Alphard. Gimana caranya? Kalau laku 180 juta, jangan sedekah semuanya. Sedekah aja 150. Yang 30 jutanya buat sewa mobil Alphard. Sewa bukannya punya. Nggak apa-apa, emang tahu orang. Emangnya orang tahu kita nyewa? Orang kan nggak tahu kita kredit, apa minjam, apa nyewa, kita nggak tahu. Kalau mobil Alphard yang 2006 ya, 2006-2007 dari tangan pemakai, insya Allah sewanya 10 juta. Berarti kalau kita punya cadangan 30 juta, kita bisa pakai tuh mobil 3 bulan. Lebih enak nggak? Ada yang bilang, mana lebih enak? Yang nggak enak. Nggak enak di mana? Tadi Kijang, sekarang apa? Nih, dia bilang nih, kan cuma 3 bulan. Iya, sebab tidak ada bulan keempat. Ibu ngasih duit ke saya 150. Sat, tolong dagangin duit saya. Nanti saya minta lagi di bulan ketiga. Bulan keempat saya kasih untung, Bu. Itu ngasih ke saya. Yang belum tentu benernya, belum tentu jagonya, belum tentu ahlinya. Dan tidak ada jaminan buat saya bisa membayar ibu di bulan keempat. Tapi Allah punya itu. 150 juta, dang, tak kasih itu ke Allah. 3 bulan sewa nih kita mobil. Di awal kita kasih tahu sama Allah. Hati-hati nih Allah nih. Cuma 3 bulan. Sekali lagi bahasanya diperbaiki ya bahasanya. Bahasanya merunduk ke Allah. Ya Allah, bismillah saya jual mobil Kijang saya Allah. 150 juta saya sedekahin. Tinggal 30 juta saya ambil mobil Alphard nih sewa. Oh, pasang kau tahu ya, bulan keempat saya ada duit. Buat perpanjangnya kalau boleh nih, boleh metik nih hasil dari sedekah. Tolong dah bulan keempat mulai kasih saya keuntungan. Boleh, boleh. Itu namanya doa. Kalau ada yang enggak boleh, bilang sama dia begini. Kalau ada yang bilang, wah enggak boleh begitu. Nih. Sekarang kita kasih tahu sama dia. Saya gelar sejadah nih. Saya gelar sejadah saya. Saya bilang sama Allah, ya Allah mobil saya Kijang. Bulan keempat tolong dong ganti sama Alphard. Boleh enggak? Sama Allah mana boleh. Apalagi kalau kita pakai cara ini. Allah ngelihat, oh iya ada tukerannya. Ustaz ter bulan keempat kita pusing urusan sewanya. Enggak ada tuh sewanya. Karena Allah udah akan mengalihkan 150 juta dikali 10. 1,5 miliar. Beli tuh Alphardnya. Masya Allah ya. Zaman dulu kita mau ganti mobil. Kijang lama sama kijang baru. Gimana caranya? Kita jalan ke leasing. Kita jalan ke showroom. Kita jadiin DP mobil kita yang tahun 95. Sekarang mah gak kudu begitu. Jangan mikir kredit. Langsung cari tuh pesantren-pesantren yang gak punya mobil. Salaman sama dia. Assalamualaikum Kiai. Masya Allah. Saya lihat Kiai belum ada mobil. Ya. Emang begitu. Ah ini Kiai saya bawa Rover tahun 91 nih. Insya Allah ini Rover saya tinggal di sini Kiai. Waduh Masya Allah Bu Haji. Allah mudah-mudahan. Allah berikan ganti yang lebih baik lah. Itu dia Pak Kiai. Saya pengen didoain sama Kiai supaya diganti sama Innova tahun 2008. Loh itu ayat Allah. Siapa yang sedekah falahu khairum min'a. Dan Kiai-Kiai itu pasti ngaminin. Yes. Saya doain. Mudah-mudahan saya dapat Innova tahun 2008. Emang janjinya seperti itu. Kiai. Cuman nih ya. Kalau sampai 3 bulan Allah gak ganti. Saya boleh gak ambil lagi? Sing yakin, sing yakin. Jangan-jangan ibu-ibu pemirsa semua nih, jarak dari niat ke eksekusi kan bisa seminggu, bisa dua minggu tuh. Betul nggak? Jarak dari niat sampai ke eksekusi, itu ada di antara hamba-hamba Allah yang sudah punya tahajud sebelumnya, yang sudah punya doa sebelumnya, begitu dia niat langsung dibayar sama Allah. Ada seorang hamba Allah, seorang ibu, dia mendengar cerita, ada orang bisa pergi haji dengan jual motor. Dia jual motornya 6 juta, dia sedekahin 2 juta, sisa 4 juta. Didoakan sama kiainya, ya Allah, ada hamba Allah di hadapan saya, pengen pergi haji, dia jual motor, dia sedekah 2 juta, mudah-mudahan kau ganti 10 kali lipat 20 juta dan dia bisa pergi. Begitu pulang ke rumah, istrinya ngomel. Ngomel bukan ngomel kenapa motor dijual, ngomel kenapa sedekahnya cuma 2 juta. Kita punya ibu dan saya, emang saya gak pengen pergi haji, Pak. Balik lagi dia. 4 juta tuh disedekahin lagi. Kali ini bukan cuma buat dia, tapi buat istrinya dan buat ibunya. Di akhir kisah, hanya 3 minggu kemudian Allah membuat dia berangkat haji dengan cara-cara tidak pernah dia duga sebelumnya. Tidak pernah dia duga. 3 minggu kemudian kepala dia sakit, gak ngajar. Karena gak ngajar, kelantang keliting gak bergulau di rumah. Kira-kira jam 9, palanya baik. Begitu baik dia keluar. Dia cari teman-teman yang bisa diajak ngobrol. Nyemplung dia ke warung di depan rumah. Begitu dia nungguin warung, yang punya warung ngomong begini. Tolong jagain warung saya sebentar. Rahasia Allah. Jadilah kemudian si guru agama jagain tuh warung. Ya nasib nih, dia bilang. Udah gak ngajar, malah sekarang jagain warung, dia bilang. Tapi kalau dia gak dipindahin sama Allah dari rumahnya ke warung, gak dapat rezeki ini. Dan kalau dia gak dibikin sakit, gak bisa dia tertahan. Pasti ngajar. Datang seorang pengendara mobil. Turun nanya, mas maaf ini tanah di depan punya siapa? Ditunjukin masih guru nih. Oh punya Haji Anu. Lurus kanan kiri rumahnya pagarnya hijau. Tuh dia. Tuh dianya itu 67 juta. Ibu pasti ngalamin lah. Pemirsa pasti ngalamin lah. Ada yang kejadian-kejadian seperti ini gitu. Kayaknya udah diatur. Bukan kayaknya, emang diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata si pengemudi ini orang yang taat kepada dia punya Tuhan. Dia janji sama Tuhannya. Kalau itu orang ngasih harga sesuai dengan harga dia, maka orang yang ditanya itu dianggap sebagai caloknya. Itulah kemudian besoknya dia datang lagi. Ngasih satu cek tunai sama dia. Tipis, tapi isinya 67 juta rupiah. Subhanallah. Nah, ada seorang ibu nih besoknya ketemu saya. Besoknya datang dikempit itu tas. Jam 6, saya masih gendong si Wirda saat itu. Dia datang. Assalamualaikum Ustaz, pagi-pagi jam 6. Biasanya kalau ada ibu-ibu datang pagi-pagi jam 6 tuh, kalau nggak ditinggal sama suaminya, kalau nggak lagi berantem sama anaknya, urusan masalah. Tapi yang satu ini bukan masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk bu, nggak di sini aja, saya cepat-cepat aja, saya tahu Ustaz mau pergi. Ustaz mau tanya, cerita guru agama tuh bener kagak sih? Saya bilang, insya Allah bener, saya dapatnya dari guru saya. Kalau bener nih Ustaz, nih dibuka tasnya. Ada duit di dalamnya 1 juta. Ustaz, saya punya tabungan 8 juta. Nggak pernah cukup tuh buat pergi haji. Dengar cerita yang semalam, saya bismillah, saya ambil nih 1 juta dari 8 juta yang saya punya. Mudah-mudahan Allah menggenapkan ini biaya haji saya. Begitu saya mau ambil, ditahan sama ibu. Tapi benar kan Ustaz? Janji Ustaz, janji kan Allah bukan saya. Iman sama Allah. Tapi karena saya menyampaikan wahyunya, saya bilang iya, bismillah. Wah. Ibu bapak kalau udah ngomong tahajud, salat malam, duha, baca wakil, segala macam yang janjinya Rasulullah, jangan pernah ada omongan begini. Namanya gue syariat, je. Bisa gagal, bisa enggak. Kalau gagal, ente jangan putus asa. Kalau nya berhasil, jangan sombong. Jangan. Yakin. Bismillah. Perkara tingkat tembus, urusan lain. Alhamdulillah. Begitu tuh ibu pulang ke rumahnya. Di dalam dia punya rumah. Di atas meja, udah ada duit 27 juta rupiah. Nggak ada tuh 2 jam. Nggak ada 2 jam tuh peristiwa. Dari rumah, saya pulang ke rumah dia, di atas meja, udah ada duit 27 juta rupiah, udah rapi ketannya. Bagaimana kemudian si ibu tadi? Kok bisa ada duit 27 juta? Padahal kemarin tuh 8 juta. Dikurangin 1 juta, harusnya kan 7. Ternyata malah jadi 27. Kenapa? Karena Allah punya janji yang lain. Apa kata Allah? Kepada kita ini umatnya lewat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul dan Nabinya. Siapa orang yang punya niat, maka ketahuilah kata Allah, niatnya itu lebih cepat sampainya ke tangan Allah ketimbang tangannya sendiri. Rupanya ketika dia mendengar tausiah saya tentang seorang guru agama yang pergi haji karena dia jual motor, rintik nih di hatinya, rintik seperti ibu-ibu semua nih, seperti bapak-bapak semua, seperti yang hadir di rumah masing-masing, rintik. Oke deh. Kalau emang benar begitu, oke deh. Kan namanya rintik tuh, hati ya. Rupanya Allah anggap itu sebagai nawaitu. Lewat mana? Lahu mulku samawati wal ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan saya beritahu kepada sahabat-sahabat semua. Bersedekah itu adalah juga ibadah. Saudara cuma meminta kepada Allah. Itu satu ibadah. Namanya ibadah apa? Ibadah doa. Tapi kalau kita sambil berdoa, sambil sedekah, kita dapat dua. Dapat pahala ibadah, dapat pahala sedekah. Tinggal yang harus kita perbaiki adalah apanya? Bahasa. Bahasanya kita perbaiki. Kita nggak boleh pamrih sama orang. Tapi sama Allah mah namanya doa. Insya Allah negeri ini mau bersedekah. Supaya Allah makin jaga negeri kita dari bala, dari musibah, dan dari apapun yang membuat kita punya hidup jadi susah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Alhamdulillah. Rumah sakit ini dapat berkembang dan dapat melayani masyarakat lebih lengkap melalui sedekah produktif yang diberikan oleh PPPA Darul Quran.